Yang baiknya dia. Kalau dia orang yang minum, dia akan mana? Kalau dia minum, kalau dia kita minum pun. Tak, betul pun. Dan bui mampu. Tak. Kami yang mencari wakil tujuh akan pemimpin. Mulai nanti ini nak kampam. Baca jalan ko, jadi saya mahu memilih kampam ini. Kampam ini bukan kampam luar. Kampam ini bukan jadi kampam luar. Nah ini jangan kampam ini juga melayan. Baik ko akan nasihat nak ko kemana kampam ini. Nak buat apa? Ayat berdua oleh ayat itu semua. Ajar saya tujuh komen, tujuh riad tujuh komen. Jadi kita tu tanya ni, tanya macam, tapi kalau ni semua orang tu, kalau saya buat macam ni, tujuh macam tu lah. Tanya ni kita tu lagi tak tujuh. Bukan orang yang itu tujuh dua, dan tujuh dua. Kami yang kita jangan muda anda lagi. Orang umum ni yang bukan yang baik ni, jangan kau makan dulu tu. Lajukan pun, lajukan tu lajukan tu lah. Waktu itu pun orang tak ada yang beri doa. Orang tua yang ada tak pun. Jadi semua tak pernah ada, tak pernah. Ia pun. Untuk siapa yang pun dia akan beri jangan kita jadi, jangan jangan si, jangan jangan kita. Jangan kita semua ada nak pun, apa pun. Apa pun kita pun dia ada siapa pun. Kamkan komjek, mungkin kamkan komjang, mungkin kamkan bin. Kalau lakukan dia dalam waktu yang kebetulan boleh dia, bolehlah. Boleh kalau dia tak mau maju. Jika saya ambil mungkin, saya ambil juga. Maka mulanya, jadi rumah saja. Amboi. Saya kau tu mana sahaja sahaja. Amboi apa? Jika dia di luar itu pasti dia kan. Bukan terakhir. Rupa dia tu dia kan yang masuk nama. Lain lagi apa sahaja. Dan kita buat apa? Kalau kita di sini, kita di dekat sini mungkin dia ni kan dia orang amboi. Okey, saya akan. Jadi itu lah yang aku, yang aku mau. Kalau begini kan, kalau jadi dia tu pergi anggur, bukan orang yang luar kita mau buat. Saya begini kita tu. Maka dia punya apa lagi? Dia akan lepas orang itu tu, boleh mereka tu, mana orangnya? Ami akan bawa orang itu tu, kalau dia tu ada, sama orangnya, dia ada macam. Boleh tak nak? Mungkin ini nak ada bapa yang itu, bapa yang ada sebab nak mengenal, mungkin ini orang jitu, mungkin ini orang yang jitu, kaya tu. Lagak ada sebab itu cara, cara orang tua lah, mana orangnya, orang mana? Orang dah. Bagi yang itu orang tua, bagi yang itu, mana orang yang tak ada? Kenapa muka tak ada? Bagi. Lurah mereka yang mengukur. Islam mengu. Ini akan mengambil sesuatu yang tidak ada. Kalau berarti mana tuan itu apa? Bukan itu darah itu. Berarti mana tuan itu apa? Apa nak? Nak ke dewa? Nak ke dewa? Islam boleh mengikat yang dia tuan dia tuan ya. Dan dalam bahan ini, di sini ini. Kerana nukolan, walaupun menurut saya, saya nukol. Walau tak masalah tu kan? Kalau janganlah, nukol jangan dengan nukol kami ni. Nukol itu hanya amukan. Asal aje dengan jangan nukol, hari tak itu aku ni. Aku berada di sana, nak aku ber, Namun yang zaman juga sudah biasa. Tapi juga kita nombor tenis, kita nombor ya, kita ini juga betul. Ini aja keluarga. Bahwa kalau saya selamat ini jadi tidak melayani. Kunci waktu nak tahu tentang kehamilan, kunci jangan nak tanya kehamilan. Kalau dua yang ini nak tanya dulu. Lagi muda, waktu kehamilan ini wah, di kehamilan ini. Kalau ini saya akan kehamilan dulu. Tapi kamu yang ini jadi tidak tidak boleh. Kamu yang ini tidak boleh dulu. Kalau saya tidak boleh dulu, kalau kamu yang ini jadi tidak boleh, kamu kau lagi apa? Wanita itu dari masjid, sebenarnya tali tak menjadi. Tali mencium mereka si ayam jalannya nak berjalan, mencium butun mereka tahu si ayam pernah bakal rusuh. Sebenarnya dari si pada masjid ini pada tanda pada masjid bahkan mana bunyi kecil ayam macam, bahkan juga bahkan yang masuk ke dalam. Itu ini berkembang. Ayo ini, dia berkembang loh, kemudian loh, terus dia berkembang. Bolehkah dia berkembang? Kenapa? Walaupun ini tak boleh terus berkembang, yang itu tak boleh berkembang ini akan menyerang. Inilah. Ia akan terus berkembang, dia tidak boleh berkembang ini akan menyerang. Inilah. Terus. Maka mokamnya dengan ada tersenggara, saya akan tersenggara. Bila kamu melewati tersama Pahala Pahala Kau kata saya akan tersenggara. Saya akan tersenggara. Saya akan tersenggara. Kata dia kena tersenggara. Mau ini juga. Oke. Ini kemana saya Terlebihlah juga tidak ada kesulitan. Pasti ini dia terlalu dah. Saya yang kian itu polisi tidak dia dapat nafas setelah jabatan. Bukan ada banyak orang lain. Kamu kerja ni saya yang kiri. Walaupun keluar itu baik berdua, tiga itu, empat. Sebelah kiri itu kita, empat dari atas kita banyak. Kata adik saya. Jadi saya nak, tapi dia dah lakukan apa? Tetapi yang boleh manusia, kami yang tuan sendiri. Kalau manusia, tetapi dia yang sendiri, betul tak Allah? Betul Allah. Tak Allah ada yang dah menang, dan saya juga tuan juga. Kalau dia yang sendiri, betul tak? Kami jadi berbahaya. Kalau suka mesti orang kaya dah menang, kalau suka lagi orang belum mau. Jadi kalau kita mahu banyak, kita pasti tak boleh. Kalau kita lala, kamu dia. Kalau lala, sekali itu orang yang nanti berbuka, bukan berbuka dia dia membawa yang masih itu. Belum, jangan saya nak belok, jangan belok, saya jangan belok. Kalau kamu tidak, Nampak orang begini tuh hanya berbunyi. Orang mana? Jadi dia katanya, jadi dia tuh berbunyi, jadi dia tuh berbunyi, dan melihat dan berbunyi. Ia adalah. Orang mana? Jadi dia kan juga. Ia juga orang mana? Juga tertinggi, juga tercari. Ia yang. Jika sesiapa yang hati, kalau mau bisni, tutur orang lain, dia orang lain. Baiklah, itu apa yang mau tuju. Maka, wajib datang surat. Kami yang mana, wajib datang wajib. Datang wajib. tambal lu wagu nak waye sax moy ci sax moy jëm lu tax lu jëm sax nak ngob rek ay xam na sax tax bo bo ko lu gëna bi tan yaa dafa lay dimbali tan ni ngeen ci rat ñu gëna ko bi tan ko ba lu mo la sax na ñu wala tay ci ni ko ni tan ni ni ngeen lu xala dañ ya da tay fa lu ko ko ko ko ya ko da na abu dal mo ko Il y a un peu de temps.